Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda dan keluarga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita diberikan hidayah untuk istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang berbahagia ini, melanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja, pertemuan ke-88, masih tentang pembahasan Kitabul Jinayat, yaitu pembahasan tentang pidana atau pembahasan tentang kejahatan. Di pertemuan yang lalu, ma'asirul muslimin, sudah kita bacakan 3 jenis pembunuhan di dalam kacamata fikih. Yang pertama adalah al-amd al-mahd, yaitu murni sengaja. Yang kedua adalah al-khata al-mahd, yaitu murni keliru. Dan yang ketiga adalah amdul khata, seperti disengaja, ya, seperti disengaja. Dan tentunya masing-masing sudah kita bacakan definisi yang beliau sampaikan, kriteria hukumannya ini sudah kita bahas. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, kita ingin mencoba melanjutkan pembacaan matan Abi Syuja, di mana di sini muallif rahimahullahu taala berkata, wa syara'itu wujubil qisasi arba'u, syarat-syarat wajibnya qisas itu ada 4. Jadi kalau 4 syarat ini terpenuhi, maka qisas bisa dilaksanakan. Qisas sebagaimana sudah kita bahas artinya al-musawah awil mumatsalah, sama dan semisal. Artinya nyawa dibalas dengan nyawa. Ya, anggota badan dibalas dengan anggota badan. Yang pertama, ma'asirul muslimin, ayyakunal qatilu baligon aqilan. Agar hukum qisas bisa ditegakkan, pembunuhnya haruslah seorang yang sudah balig dan berakal. Ini syarat yang pertama. Yang melakukan tindak pembunuhan dengan sengaja tersebut haruslah seorang yang baligon aqilan. Ketika menjelaskan poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib beliau berkata, لِأَنَّ الْقِصَاصَ أُقُوبَةٌ بَدَنِيَّةٌ, karena qisas itu adalah hukuman yang sifatnya badan. وَالْعُقُوبَةْ لَا تَجِبُ إِلَّا بِالْجِنَايَةِ, dan hukuman itu tidak wajib kecuali ketika ada tindak pidana. Wa fi'lus sabi wal majnun la yusafu bil jinayah. Adapun perbuatan seorang anak yang belum balig atau orang yang gila itu tidak disebut sebagai pidana. Ya. Jadi kalau yang melakukannya adalah anak-anak yang masih belum balig atau orang gila, perbuatan itu secara fikih tidak disebut dengan jinayah, tidak disebut dengan kejahatan, ya. li'adami sihhatil qasdi ta'addi minhuma, karena tidak sahnya maksud menyakiti. Jadi seorang anak itu atau orang gila, dia kehilangan syarat qasdu at-ta'addi. Qasd itu adalah menyengaja, bermaksud at-ta'addi, apa namanya, melakukan penyerangan. Itu tidak sah, ya, dinisbatkan kepada anak-anak. Mereka tidak memiliki qasdu ta'addi, yaitu tidak memiliki maksud untuk melakukan apa? Penyerangan. Falaisa min ahlil uqubah. Maka anak-anak tidak dimasukkan ke dalam orang-orang yang berhak mendapatkan uqubah atau hukuman. Wala qisasa 'alaihima, dan tidak ada kisas atas keduanya, baik anak-anak maupun orang gila. Fi qatlihima wa in kana 'ala suratil 'amd. Ketika terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh keduanya, walaupun dalam bentuk yang seolah-olah itu disengaja. Ini syarat yang pertama, ma'asirul muslimin, ayyakunal qatilu balighan aqilan. Pembunuhnya haruslah orang yang balig dan berakal. Balig artinya anak-anak tidak masuk. Berakal artinya orang gila tidak masuk. Adapun syarat yang kedua, an la yakuna walidan lil maqtul. Agar hukum qisas bisa ditegakkan, yang membunuh bukanlah ayah dari orang yang terbunuh. Yang membunuh, yang melakukan tindak pembunuhan, dia bukanlah ayah dari korban tersebut. Ya. Jadi bukan, tidak boleh seorang ayah dikisos dikarenakan membunuh anaknya. Ini secara ketentuan syariat begitu. Ya. Apakah dia akan diberikan hukuman? Iya, diberikan hukuman yang lain, tetapi tidak diberikan hukuman qisas. Dikatakan di sini, ma'asirul muslimin, oleh Profesor Dr. Mustafa Deep, ai maksudnya, falau kana al-qatilu 'amdan walidul maqtul, seandainya yang melakukan pembunuhan dengan sengaja adalah ayahnya atau orang tua dari orang yang terbunuh, fala yuqtal bihi, maka ayah tersebut tidak dibunuh karenanya, artinya tidak ditegakkan qisas. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni Al-Baihaqi dari Umar, begitupun dari Ibnu Abbas, begitupun dari Abdullah ibni Amr radhiyallahu taala anhum, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, la yuqtalul walid bil walad. Tidak ditegakkan qisas atas seorang ayah dikarenakan membunuh anaknya. Tidak ditegakkan qisas atas seorang ayah, seorang bapak, ketika dia membunuh anaknya. Ya. Lalu dikatakan di sini, ma'asirul muslimin, wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dikatakan, la yuqadul walidu biwaladihi wa in qatalahu amdan. Seorang bapak tidak dikisos karena membunuh anaknya, walaupun dia membunuhnya dengan sengaja. Oh, berarti dibiarkan saja? Tidak dibiarkan saja, ya. Tidak dibiarkan saja, ada hukumannya, ada ketentuan hukumnya. Yang pasti dia tidak dikisos. Ya, dia tidak dikisos. Begitupun berdasarkan riwayat dari Suraqah ibni Malik radhiyallahu ta'ala an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dikatakan naqidul ab min abnihi wala naqidul ibn min abihi. Ya, seorang anak dia dikisos ketika dia membunuh anaknya, tetapi seorang ayah tidak dikisos ketika dia menjadi sebab terbunuhnya anaknya. Begitupun diriwayatkan dari hadis Umar Ibnu Abbas dan yang lainnya, berdasarkan riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, ya berdasarkan hadis Suraqah dan yang lainnya, ya bahwasanya seorang ayah tidak dikisos ketika dia melakukan kejahatan pembunuhan terhadap anaknya. Begitu secara ketentuan syariat. Lalu dikatakan di sini, wal walidu yatanawalul ab wal um. Kata al walid ini mencakup ayah dan ibu. Wa qisa alaihima jami'ul usuli, dan dikiaskan kepada ayah dan ibu semua usul. Usul itu pokok. Tentunya ada usul, yaitu orang tua yang merupakan dasar. Ada fara', fara' itu cabang, yaitu anak. Ya. Lalu dikatakan di sini, wal makna fi hadza. Adapun makna yang terkandung di dalam aturan ini, annal asla sababun fi wujudil fara'. Orang tua itu adalah sebab. Ya, dia adalah aslun, dia adalah dasar, pangkalnya yang menjadi sebab adanya fara'. Fara' di sini cabang, yaitu anak. Fala yakunal far'u sababan fi adamihi. Maka tidak boleh cabang menjadi sebab hilangnya asal. Karena ayah adalah asal, anak adalah cabang. Ya, anak adalah cabang. Maka tidak boleh cabang menjadi sebab hilangnya asal. Dan itu ketentuan yang digariskan oleh syariat atau aturan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, wa an la yakunal maqtulu anqasa minal qatili bikufrin aw riqqin. Syarat yang ketiga adalah orang yang terbunuh, agar qisas bisa ditegakkan, agar qisas bisa dilaksanakan, orang yang terbunuh yang menjadi korban pembunuhan tidak boleh derajatnya lebih rendah daripada orang yang membunuh. Ya, jadi orang yang menjadi korban pembunuhan, dia meninggal, agar qisas bisa ditegakkan, yang terbunuh tersebut derajatnya tidak boleh lebih rendah daripada yang membunuh. Dalam hal ini ada dua sebab. Yang pertama adalah kekufuran, dan yang kedua adalah perbudakan. Bikufrin awriqin. Apa maksudnya? Coba kita lihat. Dikatakan oleh beliau di sini, hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Abi Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu qal, sa'altu Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu, hal indakum syai'un mimma laysa fil Qur'an. Abi Juhaifah bertanya kepada sahabat Nabi Ali, apakah engkau wahai Ali memiliki sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran? Lalu dikatakan di sini, waqala marratan ma laysa indan nas. Di kesempatan yang lain, dia berkata yang tidak diketahui oleh manusia. Maka Ali bin Abi Thalib berkata, walladhi falaqal habbah wa bara'an nasmah ma indana illa ma fil Qur'an. Demi zat yang membelah biji, menumbuhkan biji, kata Ali bin Abi Thalib, demi zat yang menciptakan manusia, kami tidak memiliki apapun kecuali yang ada di dalam Al-Quran. Illa fahman yu'ti rajulun fi kitabihi wa ma fis sahifah. Kecuali beberapa catatan yang ada di dalam apa tulisan kami, kata Ali bin Abi Thalib. Maka Abu Juhaifah berkata, wa ma fis sahifah. Apa itu yang tertulis di dalam lembaran itu, wahai Ali? Lalu dikatakan al-aqlu. Al-aqlu di sini bukan artinya akal yang di kepala, tapi maksudnya diat. Al-aqlu wa fikakul asir, membebaskan budak. Wa an la yuqtal muslim bi kafir, dan tidak dibunuh seorang muslim dikarenakan orang kafir. Ini maksudnya. Jadi agar qisas bisa ditegakkan, antara yang membunuh dan yang dibunuh haruslah fi darajatin wahidah. Haruslah satu kufu, muslim dengan muslim. Hur, merdeka dengan merdeka. Lalu bagaimana kalau seandainya yang membunuh muslim, ya, yang dibunuhnya adalah seorang yang kafir misalnya, tidak bisa ditegakkan qisas. Ya, tidak bisa ditegakkan qisas. Walaupun nanti ada hukum yang lain, sebagaimana akan kita baca misalnya diat. Ya, ada ketentuan nanti diat Yahudi berapa, diat Nasrani berapa, diat Majusi berapa. Itu sudah ada ketentuannya dalam hukum atau di dalam aturan syariat. Ya, jadi agar bisa dilaksanakan qisas, tidak boleh al-maqtul anqasa. Ya, tidak boleh kondisi orang yang terbunuh dia lebih rendah derajatnya dari orang yang membunuh, dikarenakan dua hal. Apakah itu dikarenakan kekufuran atau dikarenakan status dia sebagai seorang budak? Hadis yang barusan kita baca adalah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Tadi hadis Juhaifah yang berbincang dengan siapa? Ali bin Abi Thalib, di mana salah satu yang ditulis oleh Ali dari Nabi, an la yuqtal muslimun bi kafirin. Ya, seorang muslim tidak dibunuh dikarenakan seorang kafir. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman al-hurru bil hurri. Al-hurru bil hurri. Famafhumuhu anna al-hurra la yuqtal bil 'abd. Tentunya mafhum pemahaman yang muncul dari kata al-hurru bil hurri bahwasanya seorang yang merdeka tidak dikisos dikarenakan dia membunuh seorang yang sifatnya apa, budak. Ya, walaupun selalu kita ingatkan bahwa perbudakan itu sudah ada sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akibat peperangan, ya, dan lain sebagainya. Lalu dikatakan di sini ma'asyiral muslimin, begitupun diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dari Ali radhiyallahu taala an qal minas sunnati an la yuqtal hurrun bi'abdin. Di antara ketentuan dari sunnah Nabi, tidak dibunuh seorang yang merdeka, artinya tidak ditegakkan qisas bi'abdin, disebabkan oleh terbunuhnya seorang budak. Ya. Ini dari sisi ketentuan syariat. Lalu dikatakan ma'asirul muslimin, rahimani wa rahimakumullah, wa tuqtalul jama'atu bil wahid. Wa tuqtal al-jama'ah bil wahid. Dan ditegakkan hukuman mati untuk jama'ah, sekelompok orang, bil wahid, disebabkan mereka sepakat untuk membunuh satu orang. Jadi kalau ada lima orang bersekongkol, bersepakat untuk mencelakakan satu orang, ya, yang darahnya haram untuk ditumpahkan, seorang yang harusnya dihormati dan dijaga harta dan darahnya, maka yang bersepakat untuk melakukan pembunuhan ini bisa ditegakkan atas mereka semua hukuman qisas. Walaupun korbannya cuma satu, tapi pelakunya ada lima, atau ada enam, atau ada tujuh, atau lebih dari itu. Imam atau hakim di pengadilan bisa menjatuhkan hukuman mati atas lima orang tersebut, atau atas tujuh orang tersebut, atau menegakkan hukuman mati atas 5 orang, lalu hukuman yang lain atas 2 orang, dan begitu seterusnya. Itu diperbolehkan dalam aturan syariat. Hal ini ma'asyiral muslimin, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Sa'id Ibnul Musayyab rahimahullahu ta'ala, anna Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala an, ya Umar Ibnul Khattab Amirul Mukminin, ya setelah Abu Bakar As-Siddiq, beliau qatala nafaran khamsatan aw sab'ah bi rajulin wahid. Pernah satu ketika di zaman Umar, beliau memerintahkan mengkisos 5 orang sekaligus. Dalam riwayat 7 orang sekaligus. Bi rajulin wahidin, disebabkan membunuh 1 orang. Ya, jadi ada 5 orang, dalam riwayat 7 orang sepakat membunuh 1 orang. Maka 5 orang atau 7 orang ini semuanya ditegakkan qisas oleh Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab. Waqal, lalu Umar Ibnul Khattab berkata, "Lau tamala'a 'alaihi ahlu Sana'a." Seandainya penduduk negeri Sana'a bersepakat untuk membunuh 1 nyawa, ya, laqataltuhum jami'a, akan aku kisos mereka semua. Karena memang kaidahnya dalam agama kita bahwa siapa yang ahyaha faka'annama ahyan nas jami'a. Siapa yang menyelamatkan 1 nyawa, maka seolah-olah dia menyelamatkan seluruh nyawa. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang berani menumpahkan darah seorang muslim, maka sebenarnya dia telah menjadi jalan terjadinya pertumpahan darah yang lebih parah. Oleh karenanya fitnah ini harus ditutup rapat-rapat. Ya, jangan sampai dibuka. Bahkan kalau ada kesepakatan beberapa orang melakukan tindak pidana, tindak kejahatan, menghilangkan nyawa seorang muslim, ya menghilangkan nyawa yang haram untuk ditumpahkan, maka yang bersepakat itu bisa ditegakkan atas mereka hukuman qisas. Ya. Lalu dikatakan di sini, walam yungkir alaihi ahadun minas sahabah fakana ijma'an. Dan ketika Umar Ibnul Khattab menjalankan aturan ini, tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkarinya. Fakana ijma'an, maka seolah-olah telah terjadi ijma', ya, seolah-olah telah terjadi ijma', yaitu kesepakatan di kalangan para sahabat bahwasanya mungkin 1 orang yang terbunuh, yang dikisos adalah beberapa orang berdasarkan apa yang dilakukan oleh siapa? Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dikatakan di sini, wa kullu syakhsaini jaral qisasu bainahuma fin nafs yajri bainahuma fil atraf. Dan setiap dari 2 orang, tentunya yang namanya pidana ada 2 orang. Ya, ada pelaku pidana, ada korban dari pidana. Ya, ada pelaku kejahatan, ada korban dari kejahatan. Wa kullu syakhsaini jaral qisasu bainahuma. Dan setiap ada pelaku atau korban dari satu tindak pidana yang mana berlaku qisas di antara mereka, fi nafs, di dalam masalah jiwa, yajri bainahuma fil atrab, maka berlaku juga qisas di antara mereka terkait dengan anggota badan. Jadi ternyata qisas itu bukan hanya kaitannya dengan an-nafsu, bukan hanya kaitannya dengan jiwa, bukan hanya kaitannya dengan nyawa, ada kalanya qisas itu kaitannya dengan al-atraf. Apa itu al-atraf? Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Deep, ai al-a'dha, anggota tubuh. Ya, karena kadang dalam satu tindak kejahatan ada yang sampai menghilangkan nyawa korbannya, na'udzubillahi min dzalik, ada yang tidak sampai. Ya, tetapi mengakibatkan misalnya kecacatan yang permanen, ya hilangnya kemampuan apa namanya fungsi dari anggota badan dan lain sebagainya, itu dalam agama kita berlaku juga yang namanya hukum qisas, ya. Dikatakan di sini dalilnya adalah keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 179, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, dan sesungguhnya dalam qisas itu ada kehidupan wahai orang-orang yang berakal. Begitupun di ayat yang lain Allah berfirman, wa katabna alaihim fiha, dan kami wajibkan atas mereka di dalamnya, anna nafsa bin nafsi, nyawa diganti nyawa, wal aina bil aini, mata diganti mata, wal anfa bil anfi, ya hidung dengan hidung, wal udhuna bil udhuni, telinga dengan telinga, wassinna bisin, gigi dengan gigi, wal juruha qisas, dan dalam luka itu ada qisas. Itu teksnya jelas ya di dalam Al-Qur'an, bahwasanya qisas itu tidak selalu terkait dengan nyawa, ada kalanya dia terkait dengan a'dha, yaitu anggota tubuh. Lalu dikatakan di sini ma'asyiral muslimin, wa syara'itu wujubil qisasi fil atrafi ba'da syara'itil madhkurati itsnatani, ya, syarat-syarat wajibnya qisas atas anggota badan tadi seperti dikatakan hidung dengan hidung, telinga, mata, gigi dan lain sebagainya, ya. Selain syarat yang kita sudah sebutkan. Syarat yang sudah kita sebutkan apa? Dia haruslah balig dan berakal misalnya. Lalu yang melakukan kejahatan bukanlah seorang ayah kepada anak, karena kalau ayah kepada anak hukumnya khusus. Lalu orang yang melakukan yang menjadi korban tidak boleh angkos lebih rendah daripada yang melakukan pembunuhan, baik dari sisi kekafiran atau dari sisi apa perbudakan. Itu syaratnya. Tetapi ada syarat yang lain dikatakan, syarat tambahannya ada dua. Yang pertama kata beliau, al-ishtiraku fil ismi al-khas. Harus ada kesamaan. Ya, harus ada kesamaan di dalam nama yang khusus. Maksudnya adalah kalau tangan kanan ya dengan kanan, kiri dengan kiri. Wa an la yakuna bi ahadit tarafaini syalalun. Dan harus seimbang. Tidak boleh misalnya yang satu tangannya cacat sedangkan tangan dia tidak cacat. Tidak mungkin mengqisas yang cacat dengan yang tidak cacat, karena memang fungsinya berbeda. Itu harus ada ishtirak. Ya, harus ada ishtirak, kesamaan di dalam ism al-khas, dalam nama yang khusus. Dikatakan di sini, li'anna min ma'nal qisas at-tamathul. Karena di antara arti dari qisas adalah sama, tamathul. Wala tamathula bainal yumna wal yusra. Dan tidak bisa kita samakan tangan kanan dan tangan kiri. Min haythul manafi', dari sisi manfaat. Wala bainal asyal was salim. Dan tidak juga bisa kita samakan antara tangan yang lumpuh dengan tangan yang sehat. Wallahu a'lam bishawab ma'asyiral muslimin. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Musin, ikan asap, daging asap. Smokos, GSHB01 Maxindo. Untuk kebutuhan memasak aneka makanan seperti ikan, daging, dan aneka makanan lainnya dengan cara panggangan yang diasap dengan cara mudah dan hemat energi, sehingga hasil jadi lebih berkualitas dan menggiurkan dengan fitur dan keunggulan, desain yang elegan,

di layanan telepon 0812-1998-1555. Dan Anda pun bisa menggunakan layanan WhatsApp di 0812-9345-5676. Kita ingin mulai dari belum ada pertanyaan masuk ya. Baik, kita masih menantikan pertanyaan dari para pemirsa Niaga TV. Di kesempatan kali ini kita masih membahas tentang pembahasan tentang jinayah. Ya, jinayah ala an-nafs, yaitu kejahatan atas jiwa. Tentunya dalam Islam, jiwa manusia adalah sesuatu yang harus dijaga, harus dihormati, dan tidak boleh disakiti, tidak boleh diganggu. Ya, kalau sampai ada serangan yang sengaja terhadap seorang muslim, itu memiliki konsekuensi yang besar. Sepertinya ada penelpon yang sudah masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana ibu? Silahkan ibu. Iya. Yeah. Dulunya yang muda itu diajar itu susah sekali. Sekarang ini dia sudah tua, dia agak bisa jangan tujuan pendengarannya sudah pulang. Jadi bagaimana? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya dakwah itu tidak ada hentinya. Ya, kalau dakwah berhenti, tentunya artinya akan terjadi kekacauan yang luar biasa. Karena di dalam kehidupan kita ini, pilihannya antara kita mengajak atau diajak. Antara orang yang mengajak manusia ke jalan Allah, atau orang yang menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dakwah tidak boleh berhenti. Ya, terlepas orang-orangnya berganti, ya, berubah, tetapi dakwah tidak boleh berhenti. Karena dakwah inilah kemuliaan yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang kami keluarkan, ya, untuk manusia yang lain, yaitu kalian memerintahkan yang baik dan melarang yang mungkar. Walaupun kadang dakwah itu dikembalikan kepada kemampuan kita masing-masing. Ya, dan juga dakwah dikembalikan kepada kondisi dari mad'u atau orang yang kita ajak. Tentunya mengajak anak-anak muda yang masih energik, masih sehat, berbeda metodenya dengan mengajak orang yang sudah sepuh, pendengarannya sudah mulai berkurang, ya, kemampuan fisiknya sudah menurun misalnya, ya. Tentunya berbeda. Kalau anak muda, tentunya kita motivasi mereka untuk menuntut ilmu, untuk menghafal hadis, untuk menghafal ayat-ayat Quran, ya, belajar untuk berdakwah dan lain sebagainya. Tapi kalau kakek atau nenek, tentunya kita berdakwah kepada mereka dengan mengajarkan hal-hal yang sifatnya praktis. Jangan sampai meninggalkan sholat, misalnya begitu. Sholat tepat pada waktunya, lalu berwudu, kan begitu. Memperbanyak zikir, tadarus Al-Quran, dan hal-hal yang sederhana. Hal-hal yang tidak rumit, dan hal-hal yang sifatnya amaliyah. Ya, tidak lagi bahas perdebatan, ikhtilaf, enggak. Tapi yang sederhana saja. Gimana agar kita mendapatkan ampunan Allah, bagaimana agar kita mendapatkan ridho dari Allah, bagaimana meraih husnul khatimah, itu yang kita sampaikan dengan cara yang paling sederhana. Allah alam bissawab. Ada penelpon tapi sepertinya putus ya. Baik. Pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah beli barang. Pada saat itu saya tidak tahu harga pasaran barang tersebut. Setahun kemudian saya baru tahu bahwa harga pasaran untuk merek barang tersebut jutaan. Dan yang saya beli sangat murah, ratusan ribu. Dan ternyata barang yang saya beli KW. Bagaimana status barang tersebut? Apakah boleh digunakan? Karena saya dalam posisi tidak tahu barang tersebut KW. Wallah alam bisab ya. Kalau memang hukum asalnya seorang muslim harus komitmen dengan aturan yang ada. Al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu harus komitmen di atas syarat yang telah ditetapkan. Ya, kalau memang ada hak cipta, misalnya hukum asalnya kita tidak boleh menggunakan barang-barang KW, ya, karena ini melanggar hak cipta. Ya, lalu bagaimana kalau tidak tahu? Ya, tidak tahu darurat. Ya, tidak tahu ya tidak ada hukumnya. Ya, dibeli satu tahun yang lalu dengan harga yang sangat murah, dipikir ori kan gitu. Ternyata barangnya adalah barang KW, barang yang bajakan, yang bukan asli. Ya, kalau memang itu sangat urgen, ya, lalu tidak ada solusi untuk membeli yang asli atau yang ori, ya tentunya sudah, apalagi tidak tahu kan, apalagi tidak tahu. Kalau tidak tahu itu, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhto'na. Ya Allah, jangan hukum kami dikarenakan kami lupa atau dikarenakan kami salah. Tapi ke depannya, barang-barang yang ada hak ciptanya, hendaknya kita berusaha komitmen untuk memberikan hak kepada pemilik barang tersebut yang dia telah mendaftarkan hak intelektual dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Ada Bapak Muzakkar di Sumatera Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Bapak. Hai. Ya. Baik. Apakah orang yang tidak banyak itu boleh menjadi wali kita? Baik. Kalau seandainya dia tidak boleh menjadi wali kita, apakah dia boleh mewakilkan kepada orang lain? Baik. Atau satu kepada wali kita yang berikutnya? Atau baik, itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab ya. Tentunya meninggalkan sholat adalah satu dosa yang paling besar dalam Islam. Satu dosa yang para ulama berbeda pendapat apakah statusnya masih muslim atau dia sudah kafir. Ini menunjukkan betapa buruknya. Ya, cukuplah keburukan orang yang meninggalkan sholat, bahwasanya para ulama berbeda pendapat tentang status keislamannya. Ya, bayangkan saja, saking jeleknya perbuatan meninggalkan sholat, sampai-sampai para ulama berbeda pendapat tentang status keislamannya. Ya, jadi status keislaman orang tersebut diperdebatkan oleh para ulama, ahlus sunnah wal jamaah. Antara yang mengatakan dia masih muslim, tentu konsekuensinya dia masih sah perwaliannya dengan yang mengatakan dia tidak muslim. Walaupun pendapat yang paling kuat, Allahu a'lam bishawab, para ulama membagi meninggalkan sholat menjadi dua. Atau menjadi beberapa ya. Tetapi secara umum, orang yang tidak mengingkari wajibnya sholat, itu terbagi menjadi dua. Dia yakin sholat itu wajib. Ya, beda cerita dengan orang yang tidak yakin salat itu tidak wajib. Ini otomatis dia bukan muslim kalau dia tidak yakin salat itu wajib. Tapi pembahasan kita orang yang masih yakin salat itu wajib. Nah, orang yang masih yakin salat itu wajib ada dua. Ada yang salatnya bolong-bolong. Ini menurut pendapat yang paling kuat dia masih muslim. Otomatis perwaliannya masih sah. Ada yang kedua adalah orang yang meninggalkan salat tarkul kulli, yaitu meninggalkan secara total, meninggalkan secara sama sekali dia tidak sholat. Maka ini menurut pendapat yang paling kuat, dia tidak lagi disebut dengan muslim. Ya, kalau memang dia meninggalkannya secara total, Berdasarkan hadis Rasulullah berkata, "Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Antara seorang yang beriman dengan tidak beriman adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya sungguh dia telah kafara. Dan kita sudah pernah baca hadisnya banyak sekali. Di antaranya adalah hadis Nabi, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian kami dan mereka adalah salat, siapa yang meninggalkannya telah kafara. Dalam hadis Abdullah bin Syakik dikatakan, "Maka na ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairu shalah." Tidak pernah para sahabat Nabi memandang satu amal yang kalau ditinggalkan kufur selain salat. Oleh karenanya tinggal dilihat jenisnya yang mana. Kalau sama sekali tidak salat, ya perwaliannya tidak sah. Pindah ke yang lain. Allah alam bissawab. Ada Abu Naf'an di Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Abu Naf'an? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah lama Abu Naf'an tidak bergabung. Amin. Silakan Abu Naf'an. Ini Ustaz mau nanya tentang berkaitan masalah sholat Ustaz. Baik. Yang satu pertanyaannya tentang kata batalnya sholat kalau terlewat sama tiga jenis, tentang wanita yang sudah balik, yang kedua kambing hitam, kota yang ketiga hitam. Nah ini kan kalau lihat nanti pernah sholat malam jadatannya ada hitam. Terus kalau lihat kan jiwa kan pernah sahabat pernah melihat bahwa keledai. Ini mana kedudukan nanti siapa emang tetap berlaku apa gimana proses itu satu. Yang kedua proses kawan terlalu tertinggal sholat kemudian subuh. Terbaiknya ini anak lakukan yang sesuai sunnah pas sholat subuh karena kan ada larangan waktunya. Apa itu waktu subuhnya. Yang ketiga masalah sujud terakhir, Ustaz, apakah ada perbedaan ulama di antara sujud terakhir kita berdoa di situ apa emang ulama itu cuma kalau di sini sujud yang prosedur doanya. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, masalah salat seseorang putus dikarenakan wanita, lalu keledai dan anjing hitam. Kalau kita baca penjelasan para ulama, mayoritas mengatakan bukan batal sholatnya, tetapi berkurang kesempurnaannya. Itu pendapat jumhurul ulama, mengatakan bukan batal sholatnya, tetapi berkurang kesempurnaannya. Ya, kenapa? Ya wanita ketika dia lewat di hadapan seorang laki-laki yang sedang sholat, tentunya ini bisa menjadi was-was, bisa menghilangkan konsentrasi kehusyuan. Begitupun himar ya, himar ketika dia lewat, dia adalah sesuatu yang najis kotorannya, dan dia pun bisa merusak kesempurnaan sholat seseorang. Begitupun anjing yang hitam ya, karena sifatnya yang buruk ya, dia dalam riwayat dikatakan melihat jin atau yang sejenisnya. Oleh karenanya menurut mayoritas para ulama yang saya tahu, bahwa tiga hal ini tidak sampai merusak sholat seseorang, tetapi mengurangi kesempurnaan ya. Dan ini menunjukkan kepada kita pentingnya kita sholat di tempat yang seharusnya, lalu menggunakan sutroh, tidak sholat di sembarang tempat. Ini faedah yang bisa kita ambil. Artinya ketika kita sholat, ya kita tidak sholat di sembarang tempat. Kalaupun kita harus sholat di tempat yang terbuka, berusahalah kita untuk meletakkan sutroh di hadapan kita, sehingga adapun ketika lewat sesuatu di hadapan kita, selama itu di belakang sutroh, maka tidak masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah qabliyah ya, subuh. Apabila memang tidak sempat, maka sebagaimana ada dalam hadis yang sahih, tidak masalah diqadha setelah salat subuh. Tidak perlu menunggu waktu syuruq ya, boleh diqadha setelah salat subuh. Adapun masalah sujud ya, berdoa ketika sujud, Allah alam bisawab, yang saya tahu selama ini wallahu alam bisawab, sujud secara umum adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya, saya tidak tahu, saya tidak hafal ada riwayat yang mengatakan harus sujud yang terakhir. Berdasarkan keumuman sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa aktsiru fihi minad du'a fa qaminun an yustajabulah. Waktu di mana seorang hamba sangat dekat dengan Allah adalah ketika dia sujud, maka apa namanya, perbanyaklah berdoa, maka dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua dari pesan singkat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Ibu Ummi dari Padang, bolehkah kita membaca surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah dalam salat witir pada dua rakaat pertama? Enggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah ya. Membaca Al-A'la di rakaat pertama, Al-Ghasyiyah di rakaat yang kedua, Al-Kafirun rakaat ketiga, tidak masalah. Ya, bahkan dianjurkan. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Apakah orang yang baru meninggal tahu bahwa dirinya itu meninggal, dan apabila dimandikan apakah merasakan dinginnya air seperti orang yang hidup? Wallahu a'lam bishawab. Tentunya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, tidaklah seseorang meninggal kecuali illa tabi'ahu al-basar, kecuali mata akan mengikutinya. Oleh karenanya disunnahkan dalam agama kita, kalau ada orang yang meninggal, hendaknya matanya itu ditutup seperti ini. Kenapa matanya ditutup? Karena setiap orang yang meninggal, dia melihat ruhnya keluar dari jasadnya. Ya, ketika ruhnya mulai keluar dari jasad, ya dimulai dari betis ya. Allah katakan di dalam surat Al-Qiyamah, waltaffatis saqu bisaq, maka betis itu mulai merapat, menahan rasa sakit dalam proses keluarnya ruh. Sampai pada akhirnya ruh itu dicabut, maka mata manusia tabi'ahul basar, maka mata manusia sempat mengikuti. Artinya dia melihat. Artinya setiap manusia melihat ketika ruhnya itu dicabut. Oleh karenanya matanya terbuka, terbelalak. Nah, terbelalaknya mata orang yang dicabut nyawanya karena dia melihat keluarnya ruh. Ya, karena dia melihat keluarnya ruh. Apakah ketika dimandikan dia bisa merasakan? Allah alam bisab ya, hukum asalnya ruh itu seperti seperti angin di dalam balon, angin ya. Kalau sudah tidak ada ruhnya, hukum asalnya ya hukum asalnya dia tidak merasakan apa-apa. Walaupun dalam agama kita memuliakan orang yang sudah meninggal itu wajib. Oleh karenanya dalam hadis dikatakan, kasrul izomil mayyit kakasrihi hayyan, au kama qala Rasulullah, mematahkan tulang orang yang sudah meninggal sama saja kita mematahkannya saat masih hidup. Artinya sebagaimana ketika hidup muhtaram, manusia itu harus dimuliakan, tidak boleh diinjak, tidak boleh disakiti dan lain sebagainya, begitupun ketika meninggal. Ya. Kapan ruhnya dikembalikan ke jasadnya? Itu ketika nanti dia sudah dikubur, lalu keluarganya pulang 7 langkah, barulah ruhnya dikembalikan ke jasadnya, barulah terjadi proses selanjutnya, yaitu pertanyaan man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma imamuka, dan lain sebagainya. Itu pertanyaan di alam kubur. Ya, Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Anak yang tumbuh dengan harta haram diharamkan oleh Allah masuk surga. Bagaimana jika si anak tidak tahu dia dibesarkan dengan harta yang haram? Apa yang harus dilakukan agar dijauhkan dari azab neraka? Allah alam bisawab ya. Tidak ada penjelasan bahwa orang yang tumbuh dari harta yang haram diharamkan masuk neraka, diharamkan masuk surga. Tidak ada hadis seperti itu. Yang ada hadisnya adalah kullu lahmin nabata minal haram fannaru awlabih. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih utama. Artinya dibersihkannya dengan api neraka. Apakah dia akan kekal di neraka? Tidak, kata para ulama. Karena ahlus sunnah wal jamaah meyakini dosa-dosa besar, selama dia tidak sampai pada derajat kesyirikan, dan selama dia tidak menghalalkan dosa tersebut, maka status mereka di akhirat adalah tidak kekal di neraka. Ya, artinya tidak diharamkan masuk surga, hanya saja mereka terancam dengan ancaman yang besar. Ya, kullu lahmin nabata minal haram fannar aulabih. setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka nerakalah tempat membersihkannya. Ya, oleh karenanya hendaknya orang tua dan para wali yang memiliki orang-orang yang di bawah pertanggungannya, hendaknya berhati-hati di dalam mencari nafkah. Karena makanan yang haram yang masuk ke tubuh itu sangat merusak, baik merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan doa kita tidak dikabulkan, menyebabkan kita malas melaksanakan ibadah, hilang keberkahan dan lain sebagainya. Bahkan di akhirat nanti cara membersihkannya adalah dengan na'udzubillah dimasukkan ke dalam api neraka. Ya, walaupun kita yakin bahwa nanti diserahkan urusannya kepada Allah, jika Allah hendak mengazab orang itu Allah Maha Adil, jika Allah hendak mengampuni, sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah alam bisawab. Pada saat kita makan atau berwudu, bolehkah kita menjawab azan? Silahkan, tidak masalah. Ya, saat wudu, saat makan, kita menjawab azan. Silahkan, tidak masalah. Baik. Assalamualaikum dari Bapak Sam Hartako di Makassar. Jika anak kandung laki-laki disebut ibnu dan anak perempuan disebut bintu, tapi kalau anak laki-laki kandung seibu, maksudnya bagaimana ini? Kalau anak laki-laki kandung, anak laki-laki kandung seibu, lain ayah, maka dia disebut ibnu. Ibnu itu bahasa Arab, artinya anak laki-laki. Ya, bintu anak perempuan. Dengan begitu pula dengan anak perempuan kandung, anak perempuan kandung seibu, anak laki-laki kandung seayah, anak perempuan kandung seayah. Iya, semuanya pokoknya kalau perempuan pasti bintu. Bintu. Apakah dia dinisbatkan ke ayahnya? Bintu. Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi kalau laki-laki dia ibnu, mau dinisbatkan ke ayah atau ke ibu, ya. Misalnya Isa ibnu Maryam. Nabi Isa ibnu Maryam. Kenapa bukan bintu Maryam? Karena Nabi Isa laki-laki. Laki-laki bahasa Arabnya ibnu. Perempuan bahasa Arabnya bintu. Apakah dinisbatkan ke ayah atau dinisbatkan ke ibu? Karena ada kondisi di mana dinisbatkan ke ibu, ya. Misalnya dalam kasus perzinahan, ya, ayahnya adalah ayah biologis. Sebagian ulama berpendapat dinisbatkan ke ibunya. Ya, maka menjadi fulanah bintu atau fulan ibnu begitu. Ya, Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keenam, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Anak kan sudah hijrah ke pemahaman salafi, tetapi suami belum, tetapi suami sudah mau menjalankan sholat berjamaah di musholla. Tetapi setiap kali anak memutar kajian sunnah di TV, dia selalu tidak memperhatikan, malah terkadang pergi. Apakah itu tanda bahwa hidayah sunnah jauh darinya? Apa itu juga tanda bahwa hatinya sekeras batu? Tidak, itu justru tantangan, kesempatan, peluang untuk ibu berdakwah, mengajak suami untuk mengenal dakwah ahlus sunnah wal jamaah, dakwah yang dibangun di atas Quran, sunnah, di atas pemahaman para sahabat, dakwah yang menjadikan kita lembut, ya, dakwah yang menjadikan kita sayang. Ibu ketika sudah belajar sunnah tentunya harus semakin sayang dengan suami, apalagi suami adalah orang yang melaksanakan sholat, ya, bentuk sayangnya bersabar dengan kekurangannya, taat kepada semua perintahnya, menjauhi larangannya selama tidak bertentangan dengan syariat, kan begitu. Menasihatinya dengan cara yang baik, mendoakannya agar mendapatkan hidayah, menjadi sebab dia mendapatkan hidayah, petunjuk dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah Allah memberikan kita semua petunjuk untuk mengenal jalan yang lurus. Bolehkah membaca doa sebelum tidur dan membaca doa setelah azan di dalam hati? Doa hukum asalnya adalah amalan lisan. Ya, doa hukum asalnya adalah amalan lisan, bukan amalan hati. Adapun amalan hati, sabar, mahabbah, cinta, ya, khauf, qanaah, syukur, itu amalan hati. Adapun doa, baca Quran, dakwah, itu adalah amalan lisan. Dan setiap bagian tubuh ada amalannya. Ya, ada amalan hati, ada amalan lisan, ada amalan badan. Itu masing-masing ada bagiannya dalam Islam.